Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikhwah sekalian, tidak ada kata yang terbaik yang kita bisa ucapkan pagi hari ini kecuali alhamdulillah, karena kita hari ini masih dibangunkan Allah kembali dari kematian sementara kita tadi malam, yang mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Amin. Amin. Dan alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah masih memberi taufik hidayah kepada kita semua. Karena di akhir zaman seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang-orang yang mungkin paginya beriman, sorenya sudah kafir, atau sorenya kafir, besok pagi sudah beriman. Jadi begitulah luar biasanya fitnah akhir zaman yang saat ini pun sudah begitu menyelimuti umat Islam. Kita berlindung kepada Allah dihindarkan dari fitnah-fitnah akhir zaman tersebut, sehingga nanti kita bisa bertemu dan menatap wajah Allah dalam kondisi bertauhid. Dan kebahagiaan tertinggi seorang muslim sesungguhnya bukanlah ketika dia masuk surganya Allah. Kebahagiaan tertinggi seorang muslim adalah ketika dia menatap wajah Rabb-nya. Ketika dia melihat wajah Rabb-nya, ketika dia melihat wajah Rabb-nya seindah bulan purnama di malam hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk dan rupanya Allah kita tidak tahu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Indahnya seperti apa? Wallahu a'lam, kita tidak bisa bayangkan. Itu sebabnya orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah, maka yang terjadi apa? Allazina tatma'innul qulubuhum bizikrillah, la bizikri tatma'innul qulub. Allah akan membuat hatinya bergetar. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka hati akan bergetar. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi seperti Allah sampaikan dalam kitabnya, lau anzalna hadzal qur'ana la jabal la ra'aita khashyan mutasaddian min khasyatillah. Sesungguhnya ketika Allah turunkan ayat-ayat Allah tersebut kepada gunung, kepada bukit, maka bukit tersebut akan hancur berkeping-keping. Maka sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dan kita baca ayat tersebut dengan hati, pikiran dan kepala kita, maka yang terjadilah hamba Allah tersebut akan khurru sujada wa bukiya, dia akan menangis, tersungkur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking takutnya dia kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, sehingga Abu Bakar ketika membaca ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, beliau pingsan. Saking tidak kuatnya jemaah sekalian untuk menerima kebesaran dari ayat tersebut. Dan Nabi Musa alaihissalam pun juga sama, nabi yang sungguh mulia, yang dia bertanya pada Allah, bisa aku melihat engkau ya Rabb, bisakah aku melihat engkau ya Allah? Maka Allah mengatakan, kau tak akan mampu melihatku ya Musa. Ketika Nabi Musa pengen berkata, pengen melihat Allah supaya dia lebih yakin, maka Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah tolong tampakkan wajahnya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, lihatlah kepada bukit tersebut. Kalau bukit tersebut masih utuh, maka engkau akan bisa melihatku. Dan ternyata ketika Allah tampakkan setitik cahaya yang kepada bukit tersebut hancur berkeping-keping menjadi debu, dan Nabi Musa pun terpingsan. Begitulah besarnya rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan tak lupa taslim dan salawat terbaik kita sampaikan kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling ganteng sedunia, manusia yang paling merindukan kita. Manusia yang pagi, siang dan malam hidupnya mendoakan kita semua. Manusia yang berkata kepada para sahabatnya, aku rindu dengan para saudara-saudaraku. Dan saat itu sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara? Bukan engkau, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup setelahku, dan mereka tidak melihatku tapi mereka mencintaiku. Dan orang-orang itulah kita semua di tempat ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kita dari mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau bisa tahu ya Rasulullah mereka itu saudara-saudaramu? Maka Nabi mengatakan, pernahkah kau melihat di antara kumpulan sapi, maka ada sapi yang berwarna lain? Maka begitulah aku mengenali mereka semua. Dari mana? Dari wudhunya mereka. Maka subhanallah ya mas kalian, bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang senantiasa berwudhu itu, bahkan dalam kondisi katakanlah dia mau tidur pun, dia mau tidur pun berwudhu, di orang Islam ketika mau tidur bukan kita malah sibuk untuk mabuan hajat, tapi harusnya kita ketika mau tidur kita justru malah lebih baiknya berwudu, disunahkan berwudu. Kenapa? Karena ketika seorang tidur dalam kondisi berwudu, maka gerak-geriknya ketika dia tidur pun berpindah sebelah kiri, berpindah sebelah kanan, maka malaikat memintakan ampun kepada orang berwudu seperti itu. Maka subhanallah jamaah sekalian, begitu luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita semua, yang kita akhirnya diberikan, diturunkan kepada Allah, diutus Allah subhanahu wa ta'ala seorang manusia yang paling baik, yang harusnya menjadi idola kita, yang tidak ada kesalahan pada manusia tersebut, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, dan kami utus dia untuk rahmat bagi kita semua, sehingga tidak, jangan sampai pagi hari ini kita lupa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat akan memintakan, akan mengirimkan rahmat Allah, ampunan Allah 10 kali kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik jamaah sekalian, di waktu yang singkat ini mungkin izinkan saya berbagi kepada anda sekalian tentang mungkin tidak banyak, ya, tapi mungkin sebagian saya akan sampaikan. Mudah-mudahan bisa antum semua praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum saya mulai, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zul Akbar, saya seorang dokter. Dokter umum, sebenarnya bukan dokter, tapi dokter. Dokter umum yang saya memang sejak 4 tahun, 5 tahun belakang ini sudah gak praktek lagi. Tidak berhubungan dengan obat-obat kimia lagi. Saya mencoba untuk mendalami, mengkaji, dan melihat bagaimana umat Islam bisa tahu sosok sehatnya Nabi kita. Dan ternyata Masya Allah, tabarakallah, ternyata Rasulullah itu ternyata sangat sehat. Ya, Nabi SAW itu ternyata sangat sehat. Jadi dari dasar itulah akhirnya saya menulis sebuah buku. Buku saya itu judulnya Jurus Sehat Rasulullah. Buku yang pertama. Buku yang kedua judulnya Manusia Karatan. Manusia Karatan itu apa? Jadi manusia karatan itu orang yang ditanya, bapak-bapak umurnya berapa? 30, tapi wajahnya kayak 50 tahun. Masya Allah, karatan. Karatan itu bermutu, bermuka tua. Astagfirullahaladzim. Mungkin ya mas kalian perlu ketahuin ya. Jadi dalam bahasa medisnya mungkin itu masuknya ke aging atau penuaan. Bermutu. Ya, kalau udah tua mau udah tua aja lah. Yang maksudnya yang masih muda banyak ubannya. Makanya kalau jamaah baca riwayat hadisnya, Nabi itu ketika meninggal ubannya cuma dua. Masya Allah. Uban cuma dua ini kan azim, Masya Allah kan. Ada orang manusia ubannya cuma dua. Uban itu kan tanda penuaan. Artinya dengan kondisi Nabi SAW itu, beliau tuh stylenya itu gak ada tuanya. Ya, kalau kita kan umur 30 sudah berlimpah uban. Makanya hari ini kita akan bahas bagaimana konsep-konsep sehatnya Nabi kita. Ya, sehingga mungkin dengan itu kita makin cinta dengan beliau, makin ingin mengikuti beliau seperti yang tadi saya sampaikan di ayat tadi, qul in kuntum tuhibbuna Allah, kalau engkau cinta Allah, kata Nabi SAW, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Apapun yang dikerjakan pagi, siang, malam, Nabi kerjakan, ikutin aja. Bagaimana makannya Nabi, ya, tidurnya Nabi, buang hajatnya Nabi, berwudunya Nabi, semua itu kalau dikerjakan dengan baik itu bikin sehat. Jadi banyak orang yang sekarang, bos kalian, itu ternyata subhanallah, Masya Allah, itu ternyata justru malah mereka sakit ketika meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Mereka sakit ketika meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Contoh aja ya. Dalam sebuah hadis, kita disuruh Nabi SAW itu usuk untuk istinsyak. Istinsyak itu adalah menghirup air. Itu ternyata di kalam hidung ya. Kalau ketika kita berwudu, itu ternyata Masya Allah di Mesir lakukan penelitian, ternyata ada kuman-kuman di hidung itu yang bertahan sekitar 5 jaman lah, kurang lebih 4-5 jam. Yang itu ternyata dengan istinsyak itu bisa hilang kuman tersebut. Tapi kalau istinsyaknya benar, bukan sekedar air masuk hidung, tapi dihirup, buang, hirup, buang. Makanya orang-orang yang berwudunya benar, pasti tidak akan mungkin kena sinusitis. Ya kan? Karena air itu masuk kayak orang digurah mungkin kalau banyak. Masuk ke dalam hidung dia bersihkan. Masuk ke hidung dia bersihkan. Maka benar Nabi SAW. Makanya kalau boleh saya katakan kesimpulannya sebenarnya secara umum, semua syariat yang nanti kita sampaikan semuanya bikin sehat. Semuanya bikin sehat. Bahkan ya Masya Allah luar biasa, saya baru baca dalam sebuah buku, itu ternyata kenapa Nabi Yusuf nyuruh mengusapkan gamisnya kepada ayah beliau, itu Nabi Yakub. gamisnya itu. Ternyata diteliti dalam penelitian tersebut, itu ternyata keringat itu bisa menyembuhkan mata yang katarak. Masya Allah. Ya, kita cukup pun ini udah cukup. Ya. Kalimat atau mungkin informasi dalam Al-Quran seperti ini udah cukup membuat kita sehat. Bapak sekalian. Ya. Nah, tapi kita mungkin saya akan kerucutkan menjadi hal-hal yang lebih spesifik yang bapak-bapak ibu sekalian bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan bahas bagaimana konsep sehat dalam Islam. Karena nih konsep sehat ini menjadi konsep yang paling utama. Banyak orang mengenal konsep sehat itu dari sebuah terminologi orang-orang ateis ya, Yunani kuno, yang kita kenal dengan mensana in corpore sano. Betulkah istilah itu? Di dalam kalau kita bahas, kita kaji, maka istilah itu kan maknanya adalah di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau mau kuat, mau sehat itu maka tubuh atau fisik dulu. Kan gitu? Tapi subhanallah kalau pemahaman seperti ini, maka kita boleh main-main ke rumah sakit jiwa. Sangat sudah mulai ketawa. Di rumah sakit jiwa, fisiknya gimana? Sehat ya? Jiwanya gimana? Sakit. Sakit. Makanya konsep sehat dalam Islam itu tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Konsepnya dari mana? Dari sebuah hadis yang Nabi kita, ya, Nabi kita yang mulia menyampaikan. Hadis itu panjang. Kalau bapak-bapak baca dalam kitab Arba'in Nawawi, ya bunyinya tentang innal halalu bain wa haramu bain wa bainahuma mushtabihan. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Hadis itu panjang, tapi di bawahnya ada sebuah kalimat yang menarik. Nabi mulia, Nabi kita yang mulia menyampaikan seperti ini. Bahwa sesungguhnya ala innal fil jasadi mudghah. Iza solahat, solahat jasadah kulu, wa iza fasadat, fasadat jasadah kulu. Ala wahya Allah. Ketahuilah kata Nabi kita, bahwa sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah semua. Jika daging itu rusak, maka rusaklah semua. Ketahuilah daging itu adalah kolbu, kata Nabi. Bukan hati, kolbu. Kalau hati di sini maksudnya mungkin nanti bisa bermakna ke liver. Tapi kalau kolbu di sini, Nabi SAW mengatakan kolbu. Kolbu itu letaknya di mana? Ternyata di usus, bukan usus, di cep-cep-cep segala macam, ternyata kolbu itu identik dengan organ dalam tubuh kita yang bernama jantung. Jadi kalau diartikan dengan bahasa Inggrisnya, heart itu kan jantung. Nah, jadi disitulah ternyata konsepnya, konsep sehat seorang mukmin itu mulanya dari sehatnya kolbunya dia. Ya. Kata Nabi, kalau kolbunya sehat, maka sehatlah seluruh fisiknya, seluruh badannya. Kalau kolbunya sakit, maka sakitlah seluruh badannya. Nah, di sini kita akan bahas. Jadi konsepnya itu akan beda dengan orang-orang di luar sana yang mengatakan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Salah. Justru dalam Islam, kolbu dulu yang sehat. Beda kan? Beda sekali. Kata siapa? Kata Nabi kita. Nabi kita menjelaskan bahwa sehat itu dimulai dari kolbu yang sehat dulu. Gitu. Sehingga nanti di sini kita akan bagi dua, ya. Kolbu sebelah mungkin ada secara fisiknya dan secara ruhiahnya. Kita akan bahas dua. Nah, secara ruhiah dulu. Secara ruhiah dulu. Jadi kolbu itu bermakna organ imajiner. Organ yang tidak tampak, tapi dia bisa mempengaruhi jiwa seorang muslim. Tandanya apa atau dalilnya apa? Kata Nabi kita SAW, salah satu istri Nabi itu ditanya, saya lupa nama istri beliau tersebut, tapi ditanya, doa apa yang paling sering dibaca Nabi SAW ketika beliau berada di rumah? Niatnya doa itu adalah berbunyi, ya muqallibal qulub sabit qulubi ala dik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Jadi Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi itu senang sering banget membaca ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya. Dalam kondisi menangis beliau, kenapa? Karena banyak orang enggak tahu, Pak, Bu. Enggak tahu kenapa nasib dirinya itu seperti apa. Jadi Nabi minta apa? Ya Allah, tautkan terus hatiku kepadamu. Tautkan hatiku terus kepadamu sehingga apa? Kolbuku ini, ya istilah gitu lah. Hatiku ini itu bisa melihat tanda-tanda kebesaranmu di segenap penjuru langit dan bumi. Afalam yasiru fil ardi, kan? Sanurihim ayatina fil afaq, Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan bumi sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an itu lebih benar. Allah berfirman seperti itu. Dengan cara apa melihat itu? Dengan cara kolbu. Makanya orang beriman, ya mas kalian, yang kolbunya benar, hatinya benar secara ruhiyah, maka ketika lihat matahari, dia akan lihat Allah. Wasyamsi wa duhaha wal qamar iza, ketika lihat bintang, dia akan ingat wan najmi iza hawa. Ketika dilihat awan yang bergerak, maka dia ingat Allah. Hatinya terus terpaut dengan Allah. Sehingga apa? Hatinya senantiasa terus bergetar dengan kebesaran Allah. Kalau enggak yang terjadi apa? Kata Allah dalam surat Al-Hajj, ingat saya. Allah bilang gini, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'kiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fi sudur. Engkau berjalan di atas muka bumi, kata Allah, engkau melihat dengan matamu, engkau mendengar dengan telingamu, bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hati di dalam dada. Maka yang terjadi apa jemaah sekalian, ketika orang-orang yang kalbunya senantiasa ditutup oleh Allah seperti orang-orang kafir itu, maka Allah sampaikan kepada mereka khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim. Allah tutup semua. Allah tutup semua kebaikan-kebaikan untuk orang tersebut sehingga dia memutuskan untuk kembali pada Allah. Pertanyaannya, terus bagaimana cara kita membuat kalbu kita, bagaimana cara kita untuk membuat hati kita terus senantiasa tergetar? Sebab apa, nanti saya jelaskan. Kenapa ini Anda harus mulai praktekkan. Ternyata secara efek medisnya, masya Allah luar biasa. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana caranya kita bisa share dengan punya kalbu seperti ini. Dan ini bisa dipraktekkan, aplikatif. Jadi ternyata semakin banyak dosa dibuat oleh seseorang itu, maka otomatis kalbunya akan semakin tertutup dan semakin menghitam. Semakin banyak dosa dan maksiat, makanya orang Islam itu gampang banget masuk surga sebenarnya. Ya syahadat, yakin Allah, yakin Rasulullah, jangan maksiat, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, mati masuk surga. Jangan mensekutukan Allah. Saking mudahnya orang Islam itu masuk surga. Terus apa yang terjadi kalau orang sudah, maka lakukanlah yang namanya refresh. Jadi kalau bapak ibu sekalian, jamaah sekalian punya komputer, maka Anda akan klik kanan. Klik kanan kan ada tombol refresh. Refresh itu berarti yang tadi berat-berat tadi gitu loh. Langsung dia apa namanya, jadi ringan kembali. Nah ternyata orang-orang yang punya kalbu yang terrefresh terus, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kalbunya akan terus hidup, jiwanya akan terus hidup, hatinya akan terus hidup, dan dia bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dimanapun. Sehingga apa? Yang terjadi orang-orang kayak begini itu akan gampang menangis. Caranya gimana? Kalau Umar mengatakan, kalau engkau membaca Al-Quran maka menangislah, jika engkau tak mampu menangis maka paksakan dirimu untuk menangis. Umar berkata seperti itu. Jadi saking, jadi bapak ibu sekalian, jamaah sekalian, kita ini punya Rob yang maha baik. Ya, kita ini punya Rob yang maha baik. Maha baiknya kayak apa? Saya ceritakan dengan sebuah kisah. Jibril, ya, alaihissalam, malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Waktu Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, Anda tahu Jibril ngapain? Saat itu Jibril memasukkan pasir ke dalam mulut Fir'aun. Masukkan. Jadi dibenamkan oleh Jibril ke dalam Laut Merah sampai dimasukkan. Mulut itu dibiarkan penuh dengan pasir. Kenapa? Karena Jibril benci banget sama namanya Fir'aun. Kenapa benci banget sama Fir'aun? Karena orang ini melakukan dosa yang paling tinggi yang pernah dilakukan oleh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Yaitu apa? Ana Rabbukumul A'la. Dosa yang paling tinggi, dia mengaku Tuhan. Saking bencinya Jibril kepada Fir'aun ini, itu dibenamkan dia, dimasukkan pasir ke dalam mulut Jibril tersebut, ke Fir'aun. saking bencinya Jibril. Tapi Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, kata Allah, demi namaku yang agung, kalau seandainya Fir'aun ini mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, maka aku ampuni dia. Saking baiknya Allah kepada manusia ciptaannya. Tapi Jibril gak mau. Jibril gak rela manusia kayak begini bisa menyebut nama Allah, bisa bersyahadat kata Allah, bisa mengakui keesaan Allah. Matilah Fir'aun. Kita itu bapak sekalian punya Rabb yang maha besar, yang maha kaya, yang maha mulia, yang maha pengampun. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Apapun dosa kita, apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah ampuni semua. Pertanyaannya, refresh-nya kita itu kayak apa? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Refresh-nya umat Islam itu seperti yang Nabi SAW sampaikan dalam perang Khandaq. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan azanmu. Nabi SAW berkata hal itu dalam perang Khandaq, para sahabat sedang menggali pasir parit, ya. Capeknya luar biasa. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan azan. Maksudnya istirahatkan kami dengan sholat. Jadi refresh-nya umat Islam itu apa? Sholat. Apa maksudnya? Jadi ternyata jamaah sekalian, orang-orang yang punya masalah apapun, baik itu penyakit fisik, penyakit kolbu, maka jawabannya apa? Sholatlah dia, minta pertolongan pada Allah. Terus apa yang terjadi? Menangislah dengan Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa ingat dengan Allah, maka dia akan lebih sering gampang menangis. Ketika dia gampang menangis, maka dalam tubuhnya akan muncul hormon. Hormon apa? Hormon yang sama ketika, jadi kalau ketika dia menangis bahagia karena Allah, menangis takut kepada Allah, sebenarnya justru yang muncul adalah hormon yang bisa membuat dia punya apa ya? Punya kekuatan, katakanlah. Kekuatan apa? Kekuatan seperti hormon sintetik yang namanya morfin. Morfin itu ternyata hormon morfin, hormon morfin yang dalam tubuh kita namanya endorfin, itu kekuatannya 5 kali lipat daripada hormon morfin apa, daripada morfin sintetik. Itu yang saya kerjakan ketika sakit. Yang saya kerjakan beberapa satu bulan yang lalu, tangan saya itu agak keselio, engselnya itu copot. Sakit. Apa yang saya kerjakan? Saya nangis, Pak. Saya nangis. Terus apa yang saya kerjakan? Setelah saya nangis, apa yang saya kerjakan? Saya usap tangan saya ini. Wahai nyeri, wahai sakit, pergilah engkau. Dan ternyata berkurang sakitnya. Jadi itu kita tuh punya metode pengobatan yang subhanallah, masya Allah, luar biasa. Jadi kalau seandainya orang sakit kanker, katakanlah, apa yang terjadi? Penangislah dia, minta ampun sama Allah. Ketika dia minta ampun pada Allah, dia bertobat kepada Allah, tubuh ilallahi taubatan nasuha, maka tubuhnya akan perubahan, terjadi perubahan fisiologis. Fisiologis hormonnya akan berubah, yang membuat akhirnya yang harusnya tidak di situ tuh pergi semua. Mukmin yang benar yang menjaga hatinya, jiwanya, kolbunya, perasaannya tidak mungkin kena kanker. Mukmin yang benar menjaga kolbunya, hatinya, perasaannya tidak mungkin kena penyakit-penyakit berat. Kenapa? Karena orang-orang yang senantiasa menangis seperti ini, maka Allah terus tautkan. Sehingga apa? Sehingga hatinya atau kolbu tadi menjadi semacam filter untuk dia untuk melakukan apapun. Ketika dia makan, dia akan pikir-pikir dulu, halalkah ini? Ketika dia punya kolbu yang baik, dia akan mikir dulu, apa yang dipikir? Ini thayyib kah buat tubuhku? Ketika dia sudah punya kolbu yang baik, maka yang terjadi apa? Yang terjadi senantiasa dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kalaupun makan, dia tidak akan makan berlebihan. Maka Nabi kita SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Kalau enggak pernah kenyang, seringnya lapar. Kalau kita maka kenyang, pagi siang malam makan mulu. Makanya kalau mohon maaf saya katakan, dalam sebuah hadis bapak ibu sekalian, Nabi katakan suatu hari kelak di akhir zaman akan merebaknya fenomena zina. Tapi kalau Anda baca pada hari tersebut, di bawahnya ada kata-kata lain, dan fenomena mohon maaf kegemukan. Obesitas. Obesitas. Mohon maaf ya enggak tahu. Jadi Nabi kita itu kayak apa itunya? Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian baca tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira mungkin luar biasa lah fisik Nabi itu. Tapi sebelum kita enggak usah cerita Nabi lah, cerita dua sahabat yang mulia aja, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Ini dua manusia yang di Mekah saat itu, Anda mungkin bisa bayangkan kuatnya orang, dua orang ini kayak apa. Jadi di Mekah itu hanya dua sahabat yang bisa berburu singa dengan menggunakan panah. Kebayangkan. Berburu singa dengan menggunakan panah. Kalau dia pulang memanah, makanya di orang dua itu Hamzah dan Umar itu ditakuti banget sama orang kafir Quraisy. Mana gedenya badannya. Jadi Umar disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau dia itu naik kuda, maka kakinya itu nyentuh tanah. Bayang gak? Saking gedenya itu. Jadi, tapi kuda Arab lagi. Kuda Arab lagi. Bukan kuda Sumba, kecil-kecil. Ya. Tapi luar biasa ketika Umar ini masuk Islam, maka terjadi pada dia orang yang paling gampang menangis. Fisiknya gede, ya, tapi hatinya, kolbunya itu paling gampang nangis. Maka Nabi katakan kalau seandainya ada Nabi selaku, kemungkinan Umar, kata Rasulullah. Masalah. Saking luar biasanya Umar. Kan orang Syiah kan gak suka dengan Umar. Ya, orang Syiah itu kan, ya, semua sahabat Nabi itu gak ada yang benar buat dia. Baik. Jadi saking kuatnya orang-orang ini, bos kalian, Umar itu, kak Umar radhiyallahu anhu ini, kalau beliau dan Hamzah itu berburu singa, maka tangan kanannya, kalau dia pulang buru singa, tangan kanannya megang singa, tangan kirinya megang panah. Bayangkan kuatnya orang itu. Makanya kalau sudah waktu beliau, waktu Umar ini masuk Islam, apa yang terjadi? Yang terjadi, dia umumkan ke seluruh orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu, saksikan orang Quraisy, saya sekarang sudah masuk Islam. Akhirnya dia apa? Dikeroyok dia apa? Dari pagi sampai sore gak ada yang bisa ngalahin dia. Dari pagi sampai sore itu diproyek si Umar. Jadi apa? Kita sebagai umat Islam, Bapak-Ibu sekalian, maka ishadu bi anna muslim, saksikan saya muslim. Maka yang Anda tunjukkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Contoh nih, contoh. Kalau saya datang kawinan, perkawinan, resepsi pernikahan, ada beberapa orang yang, mohon maaf, kadang-kadang resepsi pernikahan mereka gak mau datang. Kenapa? Dia bilang campur aduk laki perempuan. Salah gak? Benar aja, saya bilang. Terus gitu gak bisa, makannya gak bisa duduk. Berdiri. Makannya berdiri. Nabi kita melarang makan berdiri. Nabi kita melarang minum berdiri. La taqulu qa'iman. Kata Nabi, jangan makan. Kalau saya tetap datang, apa saya kerjakan? Mau kata baju saya batik, mau kata baju saya jas, saya akan makan di situ. Saya hormati yang mengundang saya akan makan, ambil tempat, ambil makannya, terus cari tempat dulu. Kalau ada tempat dulu, saya akan jongkok. Anda tahu fungsi saya jongkok ngapain? Saya akan contohkan kepada orang, saya lebih cinta Nabi kita daripada saya makan berdiri. Itulah dakwah. Betul? Ya, betul. Jadi jangan masuk surga sendirian. Anda tahu sunnah, Anda tahu kebiasaan Nabi, cuman kita tahu sendiri, ngeliat orang makan berdiri, ngeliat orang makan lagi, cuman momel tok, batin tok. Kalau saya bilang ilmu kebatinan, batin tok dalam hati, ngomelin orang tersebut yang sebenarnya kita beda kesempatan, nasihati dia, sampaikan dia gitu loh. Jadi dakwah itu fungsinya apa? Tugas siapa? Dakwah itu tugasnya kita semua. Kita ini semua penerusnya Nabi. Ya. Sehingga apa? Kalau Anda pakai katakanlah mungkin Anda di apa, salah satu sunah-sunah para Nabi dan Rasul telah menggunakan siwak atau minyak wangi. Bawa minyak wangi siwak kemana-mana. Ketika Anda wudhu, siwak. Baru-baru penelitian, baru-baru saat ini ternyata siwak itu kan mengandung bahan yang ada pada odol. Semua bahan pada odol itu adanya pada siwak. Tapi yang luar biasa, Nabi katakan Allah itu cinta dengan orang-orang yang bersiwak. Bawa siwak di kantong Anda, bawa siwak, minyak wangi, itu sunah-sunah Nabi. Untuk menunjukkan, sampai gak, malu gak? Ngapain malu? Urusannya apa dengan malu? Nabi kita gak ada malunya. Maksudnya gak ada malu ketika menyampaikan Islam. Ya, nah itu konsep. Udah jam 6. Terus, terus. 6.12, 6.15. 6.15. 6 lebih 6. Lanjut aja lah ya. Lihat pada ada yang mau kerja nih, kalau saya gak kerja. Baik, jamaah sekalian, jadi terus apa lagi? Jadi berarti konsepnya supaya hati itu refresh terus, apa yang Anda kerjakan? Banyak-banyak berzikir. Biasakan lisan Anda tidak pernah. Jadi kalau ngomong, gak ada ngomong sama orang, nyanyi-nyanyi. Islam mengajarkan, Nabi katakan ada, jadi ini, saya akan ajarkan sebuah kepada Anda sekalian, jemaah sekalian, sebuah kisah. Kisah ini sebutkan dalam sebuah riwayat. Ya, ini bukan kisah Israiliyat, tapi memang ada riwayatnya. Jadi ajaibnya atau ajibnya umat Islam ini, Nabi sudah bekali dengan berbagai macam cara untuk menyikapi berbagai macam keadaan. Salah satunya adalah dengan sebuah kalimat. Kalimat itu berbunyi khairan insyaallah. Khairan itu kebaikan. Khairan insyaallah, semua itu baik, pasti baik. Kisahnya gimana? Suatu hari seorang khalifah, dia pergi berburu. Dia berburu, dia bawalah salah satu alim ulamanya dia. Qadarullah, akhirnya dia berburu, tiba dalam suatu kondisi dia kecelakaan sehingga jari jempolnya putus. Terus ulama tadi bilang sama dia, "Pak, khairan insyaallah." Marah si khalifah tadi. "Tangan saya putus, ente bilang baik." Apa itu dia bilang? Marah-marah di akhirnya si ulama dipenjarakan. Sisanya begitu. Penjarakan si ulama, akhirnya si khalifah tadi kan masih hobi berburu, dia berburu lagi. Putus lagi. Enggak putus yang ini. Yang ini kali ini dia ditangkap oleh satu suku yang hobinya mempersembahkan manusia kepada dewanya. Ditangkap masih khalifah tadi. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi waktu mau dipersembahkan, ditaruh di meja persembahan itu, dicek-cek-cek, oh ternyata ada anggota tubuhnya tidak lengkap. Batal dipersembahkan. Baru dia paham kalimat khairan insyaallah. Pulang dia ke kerajaannya dia, dan masya Allah ditanya lagi, "Oke, saya baru paham yang tadi ngomong khairan insyaallah ya Syekh. Sekarang buatmu apa khairan insyaallah?" Kata ulama tadi, dia bilang gini, "Wahai khalifah," dia bilang, "kalau seandainya engkau tidak memenjarakan saya, maka saya akan ikut pada berburu yang kedua sama Anda. Sedangkan jari jempol Anda putus kan? Kalau seandainya jari jempol Anda putus, Anda dipersembahkan, gak jadi, kemungkinan besar saya akan dipersembahkan." Makanya saya pun khairan insya Allah, di penjara pun insya Allah. Jadi ketika Anda misalkan gajinya telat, khairan insya Allah, pasti baik. Ya kan? Ada kan yang gak baik? Mana ada yang Allah tuh kasih sesuatu, kita tuh kadang-kadang melogikanya dengan logikanya kita, tapi logika Allah kan beda. Oke, okay? Nah itu cerita pertama. Cerita kedua, supaya saya akan mengajarkan, saya akan sampaikan kepada bapak ibu sekalian kisah yang terjadi pada keluarganya Auf, keluarga Auf, salah satu sahabat Nabi yang mulia. Auf ini punya anak namanya Malik. Oke, Aufnya punya. Jadi ini luar biasa loh kisah ini. Saya dengar cerita itu semakin yakin bahwa itu tuh mau apapun tuh dapat gitu loh. Apa ceritanya? Suatu hari Nabi SAW pulang perang ke Madinah. Saat itu waktu kurang lebih asar. Bawa pasukan, dan beliau kebiasaan beliau setelah mereka beliau pulang dengan dari jihad, maka beliau cek pasukan. Dan ternyata subhanallah saat itu Auf ini ya ikut ngecek. Dan Auf ini nggak ikut perang, ikut perang anaknya Malik. Ya. Lalu akhirnya dicek, ternyata Malik nggak ada. Auf tanya sama Nabi kita yang mulia, "Ya Rasulullah, di mana anakku?" Kata Auf, Nabi nggak bisa jawab, karena kan Nabi jawab kalau ada hal-hal gaib pasti pakai wahyu. "Tunggulah sebentar," kata Rasulullah. Nah, menjelang maghrib akhirnya dapat wahyu, dan dipanggilah si Auf tadi oleh Nabi kita yang mulia SAW. Dipanggilah, dan Nabi pesan sama Auf apa? Nabi pesan sama Auf apa? "Wahai Auf," dia bilang, "pulanglah engkau ke rumah, dan ba'da maghrib ini sampai malam berzikirlah engkau dan bacalah la haula wala quwata illa billah." Pulanglah Auf ke rumahnya, dan di rumahnya akhirnya berzikirlah Auf tadi dengan istrinya sampai makan pun lupa. Dia mengucapkan la haula wala terus gitu. Lihat, orang beriman kalau sudah Nabi ngomong, udah yakin aja lah. Itu perintahnya. Bagaimana logikanya enggak usah dipikirin. Ya kan? Kalau Nabi udah, jadi Ali itu pernah berkata, ini saking dahsyatnya iman para sahabat, "Kalau ada dinding berwarna hitam tapi Rasulullah mengatakan putih, maka aku akan percaya Nabi bahwa dinding putih." Itu iman orang zaman dulu. Samina wa ya, samina wa atana. Kalau zaman sekarang samina wa asoy. Asoyna. Kami dengar, kami pikir. Kalau bahasanya samina wa fikir-fikirnya gitu. Kalau cocok kami pakai, kalau cocok kami enggak pakai. Oke, kembali ke risau tadi. Lalu akhirnya Auf berzikir lah. La haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba tengah malam rumahnya diketok. Bukalah pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata di depan rumah dia itu siapa? Anaknya, si Malik. Kaget kan, subhanallah, kata si Malik, si Auf. Bagaimana kau bisa di sini? Kenapa? Jarak perjalanan Nabi dengan tempat perang itu kurang lebih sekitar 1 bulan perjalanan. Kok bisa muncul anaknya? Oke, masuk-masuk, kata Auf kan, masuk cerita lagi. Terus si Malik cerita, wahai ayahku, dia bilang, semoga Allah menjaga. Ini salah satu adabnya kita ya. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara kita, sama muslim, maka sering-seringlah mendoakan mereka. Ketemu saudara gitu kan, mungkin bisa katakan barakallah, semoga Allah memberkahi anda, barakallah fikum, atau segala macam. Terus semoga Allah, pokoknya apapun ketemu saudara kita doakan ya. Kenapa? Doanya balik ke kita juga. Gitu lah, mantul. Walatamisluhu, walatamisluhu. Malaikat itu akan mengatakan, engkau akan mendapatkan seperti yang kau doakan. Jadi, wahai ayah, semoga engkau menjagamu, kata si Malik kepada ayahnya. Tahukah engkau ketika perang kemarin sesungguhnya aku sedang ditawan musuhku, kata Malik. Musuh Islam saat itu, dan aku ditawan dan diborgolah dengan menggunakan gelang-gelang besi, kata si Malik. Tapi subhanallah, kata Malik, sudah suruh ya, sedikit lagi kok. Jadi kata si Malik, dia bilang sama ayahnya, tapi masya Allah wahai ayahku, entah kenapa aku melihat malam hari ini gelang-gelang itu tiba-tiba membesar. Kata Malik, sehingga tanganku bisa lepas. Ini bukan kisah Israiliyat ya, ini kisah nyata. Kisah terjadi pada zamannya sahabat ya, Nabi SAW. Ini ceritakan sebuah riwayat hadis yang sahih. Dan akhirnya aku bisa melepaskan diri dari gelang-gelang besi itu, bebas. Dan saat itu aku melihat, kata Malik, ada sekumpulan kambing di sana. Aku ambillah sebagai ghanimah atau harta-harta rampasan perang. Aku ambil. Lalu subhanallah, kata si Malik, wahai ayahku, aku merasa selepas itu tubuhku seperti diangkat malaikat dan dibawa ke depan pintu itu. Canggih ya? Kambingnya enggak. Kambingnya ikut. Ikut. Dalam riwayat disebutkan kambingnya ikut. Sama kambing-kambingnya diangkat. Ya. Besoknya akhirnya Malik Auf ya, Auf radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata apa? Nabi katakan, "Tahukah engkau bahwa sebenarnya la haula wala quwata illa billah itu adalah harta karunnya surga." Meskipun perkataannya harta karun surga, tapi orang yang bacanya di dunia itu Allah kasih. Gitu. Makanya apa yang harus kita lakukan? Jadi konsepnya sebenarnya dalam Islam tuh, Bapak-Ibu sekalian, konsepnya sebenarnya keyakinan. Contoh. Jadi terus kalau kita mengobati sakit-sakit fisik tuh pakai apa? Ini obatnya. Yakin nggak? Yakin? Yakinnya kok kurang gitu. Gak percaya. Kalau sudah yakin ini, maka Allah katakan dalam kitab yang mulia ini, Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yadhillu dhalimuna illa ma syaa Allah. Kami jadikan Al-Qur'an sebagai syifa. Ketika ada penyakit, mungkin kanker, tumor, apa yang dikerjakan? Anda ambil Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, tempelkan tangan Anda ke tempat yang sakit, baca, maka itu akan jadi syifa. Ada ceritanya tuh, saya pernah disampaikan di daerah Jawa, ada keluarganya seorang di pesantren lah, saya lupa keluarganya apa, pemilik pesantren itu kena tumor otak. Seluruh santrinya akhirnya ngapain? Bacain Al-Baqarah buat kepalanya itu. Nyata subhanallah, dicek lagi berapa lama kemudian tumornya hilang. Bagi Allah mah gampang-gampang aja. Gitu. Kalau yakin. Bagaimana kalau yakin? Kalau kalbunya senantiasa terjaga. Bagaimana kalau bisa terjaga? Dengan cara sering-sering dengan Allah, dengan cara sering-sering berzikir, baca Quran, sehingga apa? Dikit-dikit gampang nangis. Jadi orang Islam itu gampang nangisnya. Gampang nangis. Bagaimana cara nangisnya? Ini pakai ini. Baca Quran. Sehingga kalbunya senantiasa hidup. Kalau kalbu hidup, maka otomatis tidak akan bisa, mungkin penyakit bisa hinggap. Kenapa? Kalau kolbu yang hidup maka otomatis iza sholat, sholat aja sholat. Baik semua tubuh dia. Gitu. Sehingga nanti ketika dia meninggal dunia, maka Allah tinggal sambut dia. Udkhulu. Ya ayyuhatan ayyuhan nafsul mutmainnah. Orang Islam enggak boleh takut mati ya. Apa yang takut? Apa yang takut mati? Enggak apa, hanya serbuk. Cinta Allah kan? Pengen ketemu Allah kan? Caranya mati. Mati. Kenapa saya katakan sebenarnya? Karena Nabi katakan suatu hari kelak umatku ini akan dihinggapi wahan. Wahan itu apa? Kubut dunia. Dan takut mati. Itu sebenarnya. Jadi orang pergi haji, pergi umrah aja kalau memang berarti obat kanker tuh ini bahasa kanker lah yang agak-agak ngomong serem gitu ya. Orang kanker tuh gampang sekali obatnya. Ngapain? Pergi aja umrah atau haji. Di sana ngapain? Makan kurma sama zam-zam tiap hari, hilang kankernya. Gampang. Di sini juga bisa enggak? Bisa. Makan aja kurma sama zam-zam, minum zam-zam kurma tiap hari atau minum zam-zam sama makan kurma tiap hari. Sholat yang banyak, zikir yang banyak, nanti rontok sendiri tuh kanker. Dalam kondisi seperti itu dia diambil Allah, maka husnul khotimah insyaallah. Yeah. Karena dia sedang berbaik sangka kepada Allah. Jadi secara ruhiyah seperti itu, makanya biasakan mulai sekarang lamain sujudnya, lamain doanya, dan dalam sehari itu kalau saya boleh sarankan sering-seringlah menangis. Gimana enggak nangis Pak Bu baca Quran kayak begini? Anda baca ayat-ayat tentang azab, Anda baca ayat-ayat tentang kiamat, Anda baca tentang ayat-ayat tentang siksaan Allah, maka otomatis orang yang beriman pasti nangis. Gitu. Nangis sendiri. Kalau Anda nangis, maka wajahnya akan bersinar. Gak jadi berumur. Oke. Nah, terakhir, terus ini pembahasan terakhir itu kolbu secara ruhiyah, kayak jantung secara ruhiyah. Makanya kata Nabi, ketahuilah bahwa hati anak Adam itu berada di antara jari jemariku, kata Allah. Gampang banget Allah ubah. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia. Wanahu wadaka wabka. Gampang banget Allah ubah. Makanya seringlah minta untuk terus online. Hatinya online terus sama Allah dan refresh terus. Jadi mulai sekarang bawa tuh tasbih, ya. Bawa tuh flicker-flicker. Kalau gak ada ngomong apa-apa sama orang, zikir aja. Murjaan. Murojaah juga boleh, baca Quran. Nah, baca Quran. Nah, hati secara fisik gimana? Ternyata hati secara fisik ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. 5 menit lagi. Apa dalilnya? Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يذيب ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يضرب الله الأمثال للناس والله هو بكل شيء عليم. Allah itu ibarat miskan, pelita, lampu teplok kalau bahasa kita itu. Miskan, pelita, ada apinya. Apinya itu berasal dari minyak. Minyak apa? Minyak yang la syarqiyati wala gharbiyah. Minyak yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Minyak yang berasal dari pohon yang diberkahi, yaitu apa? Pohon zaitun. Zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar. Bacalah ayat itu. Indah banget. Apa hubungannya? Ternyata Masya Allah luar biasa. Pelitanya seorang mukmin itu adalah kolbunya. Betul? Kalau kolbunya hidup, maka hiduplah kehidupannya. Akan bahagia dia, wajahnya akan berseri-seri terus. Ya, semua yang Allah berikan untuk dia, semuanya kebaikan. Tapi secara fisik, maka sebenarnya ternyata ada pesan di situ yang saya coba pelajari, ternyata minyak zaitun itu adalah minyak yang sangat baik untuk memperbaiki fungsi jantung. Zaitun. Dan era modern seperti ini, penelitian-penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang rutin mengkonsumsi minyak zaitun, maka dia akan terhindar dari penyakit stroke, darah tinggi, kolesterol, kalau minum zaitun. Ya, zaitun yang mana? Zaitun yang itu banyak ragamnya zaitun. Salah satu zaitun itu yang kalau bapak-bapak nanti pergi ke toko herbal gitu, lihat ada zaitun yang judulnya extra virgin olive oil. Ada juga zaitun yang buat urut, itu jangan diminum. Yang baru ini extra virgin olive oil. Semua jenis minyak-minyakan itu bisa menguatkan jantung. Minyak-minyakan, tapi minyak-minyakan tertentu, enggak semua minyak. Minyak zaitun bisa, minyak habatus sauda bisa, minyak biji bunga matahari bisa, minyak biji anggur bisa. Itu semua minyak-minyak tersebut akan merontokkan dan menguatkan kolbu seseorang. Kolbu secara fisik, jantung nih. Ikuti aja. Makanya Nabi itu paling senang melumuri wajah beliau dengan zaitun. Melumuri rambut beliau dengan zaitun. Itu jadi dua ya. Nanti kabarnya kita bersambung lagi lah, karena waktu yang gak cukup. Jadi zaitun kolbu secara ruhiyah dan kolbu secara fisik. Sudah kebayang ya? Jadi kalau mau sehat, maka perbaikilah kolbunya. Oke, mulai sekarang, jadi perbaiki kolbu kita. Dekat sama Allah dengan cara apa? Bawa Quran di mana-mana. Jangan bangga baca Quran, jangan bangga baca majalah, tapi kita malu membawa Al-Quran. Itu bukan umatnya Nabi kita. Bawa, Anda lagi di bus, Anda lagi di pesawat, Anda dimanapun, bawa Quran. Cari Al-Quran kecil, ketika orang lagi nunggu-nunggu ada baca Quran, daripada sibuk WhatsApp, baca Quran. Quran kecil kok ada tuh, ya, bisa masuk kantong, baca dakwah. Saya pernah begitu di pesawat, jadi saya Quran saya tuh saya bawa kemana, di pesawat ngapain? Orang sibuk aja, gak jalan, ngapain tidur, gak bisa baca majalah, gak bisa, gak ada hiburan juga kan, baca Quran. Saya baca Quran, tiba-tiba gara-gara saya baca Quran, sampai bapak disampaikan tuh ada bapak-bapak gak baca Quran, dia kebuat Quran juga. Jadi gara-gara saya, dia baca Quran juga. Pada berapa pahala kan Anda kan? Pahala. Gitu. Ishadu di anak sendiri, saksikan ke seorang muslim. Pakai kopiah, pakai gamis, pakai baju koko, pakai segala macam. Tunjukkan simbol-simbol muslim kita. Gitu. Kepada banyak orang. Termasuk, nih, Quran ini. Yang Islam ini, besar yang menurut. Bagus sih di handphone, cuma saya khawatirnya lebih sering kita lihat WhatsApp daripada Quran. Astagfirullah. Ya, godaannya banyak. Banyak kan? Banyak godaan. Ya. Baik, saya kira mungkin cukup. Nanti mudah-mudahan lain waktu kita sambung lagi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Nomor HP. Iya, para hadirin dan jemaah serta pendengar rahimakumullah, waktu sudah lebih, jadi kami tidak membuka sesi diskusi. Apabila ingin diskusi mungkin beliau masih di sini, silakan langsung ketemu pada kajian kita. Maka dari itu kami tutup dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.